ver, bertahan, kokoh tak terkalahkan. Langkahku takkan pernah terhenti untukmu. Tubuhku, darahku, seluruh raga jiwaku, hiduplah dalam hati dan setiap langkahku. Tegaklah berdiri, garang taklukkan zaman. Kalahkan semua lawan-lawanmu. Jadilah dirimu superhero di hidupku. Aku takkan menyerah dan takkan lelah. Demi dirimu sang juara, kau Indonesiaku. Teruslah melaju, taklukkan dunia demi aku. Takkan menyerah. Demi dirimu. Demi dirimu sang juara, kau Indonesiaku. Teruslah melaju, taklukkan dunia demi.